نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab yang mulia Al-Aqidah atau Hawiyah, yang merupakan salah satu kitab yang menjadi rujukan ataupun fondasi bagi kita di dalam berakidah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana beliau Al-Imam atau Hawi sendiri menyebutkan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan apa yang telah lewat, yang beliau sebutkan oleh Al-Imam atau Hawi Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan beberapa ulama. Sebagaimana telah lewat, sudah kita sebutkan sedikit biografi beliau di awal pembahasan akidah tauhidiyah ini. Beliau adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau lahir tahun 239 Hijriah dan meninggal tahun 321. Beliau menyebutkan di awal akidah ini disebutkan oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-imam at-Tahawi rahimahullah ta'ala, hadha dhikru bayan akidah ahli sunnah wal jamaah ala madhabi fuqaha ilmillah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani wa ma ya'taqidunahu min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Sudah kita sebutkan pembahasan tentang masalah ini, bagaimana beliau menyebutkan dengan lafaz yang tegas, ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berakidah dengannya dari permasalahan usuliddin, wa yadinuna bihi li rabbil alamin, dan beragama dengannya di hadapan rabbul alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah ta'ala innallaha ta'ala wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qadimun bila tidak, daimun bila intiha. Qadim lama, bila tidak, tidak ada awalnya. Walaupun lafaz qadim sudah kita bicarakan tidak termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah khabar. Dan masalah khabar, pengkabaran itu lebih luas dari permasalahan sifat. telah lama dan tidak ada awalnya. Daimun bilantiha, terus menerus tidak ada akhirnya. La yafna wa la yabid, maknanya hampir mirip, tidak hancur dan tidak akan hilang. Wa la yakunu illa ma yurid, dan tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. La tablughul auham, tidak sampai padanya persangkaan-persangkaan. Wa la tudrikuhul afham, pemahaman pengetahuan itu tidak bisa sampai kepadanya. Wa la yusbihul anam, Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai al-anam, manusia. Hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Qayyumun, tegak. La yanam, tidak pernah tidur. Khaliqun bila hajah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan tidak ada hajat, tidak ada keperluan terhadap makhluknya. Wallahu wal ghaniyyul mutlaq, Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Razikun bila mu'nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bila mu'nah, tidak merasa berat di dalam memberikan rezeki kepada makhluknya. Mumitun bila makhafah, Allah Subhanahu wa taala adalah yang mematikan bila makhafah, dan tidak ada kemudian Allah merasa takut ketika mematikan makhluk-makhluknya itu. Dan kita akan mengawali di dalam pembahasan lafaz ini, mumitun bila makhafah, ba'itsun bila masyaqah, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan tidak ada kemudian Allah Subhanahu wa taala berat di dalam membangkitkan makhluk-makhluknya itu. Disebutkan bahwa mumitun, al-mumit lam yasbut min asma'illah, yang mematikan itu tidak termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk nama Allah, yakni mematikan. Tetapi ini adalah pengkabaran. Walakinahu khabarun anillahi taala. Ini mengkabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah mematikan. Tidak termasuk dari nama Allah al-mumit. Dan ini adalah khabar. Wa hadza min af'alihi, dan ini termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mematikan itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ba'itsun bila masyaqah. Al-ba'its tidak termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khabar tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan khabar itu lebih luas dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas menjadi 99 saja. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innalillahi 99 isman, faman akhsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Barang siapa yang akhsaha, sebagian sebutkan ini menghafalnya, maknanya adalah melaksanakannya, maka dia akan masuk dalam surga. Maka di sini disebutkan oleh para ulama seperti Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa bukan berarti di situ pembatasan nama Allah Subhanahu wa taala 99 sebagaimana pendapat Ibn Hazm rahimahullah taala. Sebagaimana seseorang mengatakan aku mempunyai 1 juta uang, tidak berarti maknanya dia hanya mempunyai 1 juta saja. Mungkin di rumahnya ada uang lebih dari 1 juta atau kurang darinya, atau dia simpan dan sebagainya. Kesimpulannya bahwa Allah mempunyai 99 nama itu bukan berarti hanya mempunyai 99 saja. Demikian juga disebutkan dalam hadis sahih. Nabi SAW menyebutkan bikul ismin huwa lak samaita habi nafsak, awis ta'asarta fi ilmil ghaibi indak. Dengan setiap nama-namamu yang kau miliki Allah, yang kau ajarkan dari para rasulmu, demikian juga makhluk-makhlukmu. Kemudian disebutkan di situ awista sarta bi ilmil ghaib indak, atau yang kau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ada selain dari 99 nama tersebut. Di situ ada riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan nama-namanya, dan itu adalah dhaif. Sebagaimana kita sering mendengar ya, 99 nama tersebut. Maka di sini disebutkan bahwa Ba'is itu tidak termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari perbuatan. Wa hadza min af'alihi, termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ba'itsun bila masyaqah, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluk-makhluknya bila masyaqah, tidak ada di situ rasa berat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di syarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau, mumitun bila makhafah, ba'isun bila masyaqah. Al-maut sifat wujudiyah. Maut, kematian itu adalah sifatun wujudiyatun, sifat yang berwujud. Jadi kematian itu adalah sifat yang berwujud. Dan itu menyelisih pendapatnya falasifah, alul filsafat, orang-orang yang sesat itu, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang Dia itu menciptakan al-maut, menciptakan kematian, demikian juga kehidupan, untuk mencoba kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Menunjukkan bahwa kematian dan kehidupan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal mauta wal hayata. Dan sesuatu yang tidak ada, itu tidak disifatkan. Itu suatu makhluk, kan demikian. Kalau mengatakan bahwa kematian itu tidak ada, umpamanya, tidak ada yakni wujudnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa disifatkan bikaunihi makhlukan, bahwa itu adalah makhluk, kan demikian. Demikian juga jelas sekali hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang penting. Disebutkan oleh Nabi SAW, yu'ta bil maut yaumal qiyamah ala surah kabsh amlah. Didatangkan kematian nanti ketika sudah diputuskan orang-orang siapa penghuni surga, siapa dia itu penghuni neraka. Nasallahu al jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya dan rahmatnya. Keadaan yang paling genting waktu itu. Sudah ditentukan di situ siapa penghuni surga, siapa di situ penghuni neraka. Maka didatangkan bil maut, kematian. Kematian itu didatangkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala surah dalam bentuk kabsh. Kabsh itu adalah tais kambing, dalam bentuk kambing. Amlah. Sebutkan idza kana syi'ruhu khilisan, yakni mukhtalit bayat wasawat. Kulitnya itu tercampur antara hitam dan putih, bercampur putih dan hitam. Sebutkan dalam Mukhtarus Sihah. Datangkan nanti seperti itu. Tais kambing yang dia itu bulunya bercampur putih dengan hitam. Kambing, domba, seperti itu. Nanti didatangkan dalam bentuk itu, yang dia itu amlah. Dan Nabi SAW pernah berkorban dengan seperti ini, domba seperti ini, yang dia itu amlah. Berarti putih bercampur dengan hitam. Bayat bahu bainal jannah wa nar. Kemudian disembelih. Bayat bah disembelih bainal jannah wa nar. Disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian disebutkan ya ahlul jannah bala mauta ba'da yaum. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian setelah ini, tidak ada lagi kematian sudah selama-lamanya. Maka mereka semakin bertambah bergembira penghuni surga itu. Kemudian juga disebutkan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar fala maut ba'da yaum, tidak ada kematian setelah ini. Jelas di sini menunjukkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang berwujud dan nanti akan disembelih. Ya, antara surga dan neraka. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di Musannaf, disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan annahu ya'ti sahibahu fi surati Syab Al-Hasan. Yani nanti akan datang pemiliknya, yakni orang yang dia itu nanti masuk ke dalam kuburan nanti, yang meninggal dalam kuburan. Maka datangkan sahabatnya dalam bentuk Asyab Al-Hasan. Ya, ini menyebutkan tentang amalan, ya, dalam bentuk amalan. Yang pertama tadi kita menyebutkan tentang masalah apa? Kematian dalam bentuk kambing tadi, kambing domba. Kalau sekarang ini oleh Ibn Abil Is menyebutkan tentang apa? Amalan. Amalan itu nanti didatangkan di alam kubur dalam bentuk seseorang. Menunjukkan bahwa itu adalah ya ini sesuatu yang berwujud. Disebutkan dalam hadis tadi yang kita sebutkan, hadis Bara bin Azib, yati sahibahu, datang sahabat dia itu, fi surati Syab Al-Hasan, dalam bentuk seorang pemuda yang bagus, amalannya itu berbentuk ini, perkara goib, amalan itu nanti berbentuk seorang pemuda, sebagaimana tadi yang disebutkan, kematian itu berbentuk seekor domba tadi, seekor kambing tadi. Wal amalu qabih, adapun amalan yang jelek, al-aqbahi surah, dalam bentuk apa? Sejelek-jelek bentuk. Seseorang juga tetapi bentuk yang jelek. Demikian. Ini di sini beliau misalkan bahwa kematian demikian juga amal itu ada sesuatu yang berwujud. Selesai pembahasan kita tentang masalah mumitun bila makhafah, ba'itsun bila masyaqah. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluk tersebut, ya, manusia demikian juga yang lainnya, dan tidak ada di situ kesulitan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, adapun di dalam matan kita baca tadi, ya, mumitun bila makhafah, ba'itsun bila masyaqah. Adapun di Syarah Ibn Abil Is disebutkan mumitun bila makhafah, ya, ba'itsun bila masyaqah. Kemudian berikutnya, permasalahan yang sangat pelik sekali yang akan disebutkan oleh beliau ini, permasalahan yang besar, termasuk permasalahan besar yang kita harus berhati-hati dalam permasalahan ini. Sebagian mengkritik ucapan beliau ini, ya, sebagian mengkritik. Disebutkan di sini oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yasdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Wa kama kana bi sifatihi azalian, kadzalika la yazalu 'alaiha abadian. Lafaz-lafaz yang bagus beliau ucapkan dan mudah bagi yang menghafal akidah tauhidiyah ini. Beliau mempunyai kepandian dalam menyusun kata-kata. Disebutkan di dalam syarah. Ya, kita baca dulu artinya. Mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya qadiman, sejak dulu. Qabla khalqihi, sebelum penciptaan. Sebelum penciptaannya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Sebelum makhluk-makhluknya. Lam yasdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Asalnya ulalam lam yasdad min sifatihi. Ya, bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum. Tidak bertambah, lam yasdad, tidak bertambah bi kaunihim syai'an, dengan keadaan mereka, yakni keadaan makhluk-makhluknya itu sesuatu. Lam yakun qablahum, yang sebelumnya belum ada. Ini tidak, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bertambah dengan keadaan makhluknya itu menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Lam yakun qablahum min sifatihi, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa kama kana bi sifatihi azalian, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya itu azali. Pernah kita sebutkan permasalahan azali ini, sesuatu yang sudah dulu sekali. Ya, permasalahan azali. Yang dia itu sudah dulu sekali. Yang tidak ada awalnya. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadian. Demikian itu juga la yazalu, terus menerus atasnya, yakni Di atas sifat-sifatnya itu abadian, selama-lamanya. Ini pembahasan tentang masalah azali, demikian juga abadi, sudah lewat. Bahwa sebelumnya disebutkan bahwa apa yang ada itu hanya ada tiga, tidak ada yang keempat. Yang pertama azali abadi, itu khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kedua bentuk, yaitu abadi la azali, itu adalah perkara akhirat, surga dan neraka. Abadi yakni tidak pernah akan hancur. Ya, demikian. Abadi ini, abadi tidak pernah hancur. Itu makna abadi, yang tidak akan pernah hancur. Surga demikian juga neraka, demikian juga perkara-perkara akhirat itu, khos, yakni khusus dengan perkara akhirat. Dan dia itu bukan azali, karena asalnya tidak ada. Kemudian ada yang dia itu tidak azali dan tidak abadi, yaitu dunia. Sebelumnya tidak ada dan nanti menjadi hancur. Ya. Berarti azali dan abadi itu adalah, dia itu abadi, tidak pernah hancur, dan azali tidak pernah terdahului. Ya. Tidaklah dia itu masbuqah bi Adam, tidak didahului dengan tidak ada. Itu namanya azali. Jadi mana wa kama kana bi sifatihi azalian, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah azali. Tidak didahului dengan tidak ada. Itu makna azali. Paham ya ini? Sebutkan Al-Imam Al-Jurjani di Ta'rifat. Demikian juga di Tajul Arus. Penting permasalahan ini. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala wa kama kana bi sifati azalian, berarti sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah azali, tidak didahului dengan tidak ada. Demikian juga terus-menerus sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah abadi. Abadi berarti apa? Tidak akan hancur. Adamu zawaliha, tidak ada kehancuran, tidak ada hilangnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dia itu azali dan abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is tentang permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita lagi membicarakan, ya ini. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa taala lam yazal muttasifan bi sifatil kamal. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus disifati dengan sifat yang sempurna. Sifatul dzat wa sifatul fi'il, sifat dzat dan sifat fi'il. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifatul dzat, demikian juga sifatul fi'il. Demikian juga disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qawaidul Musla. Disebutkan di sini di halaman 111. Sebutkan di halaman 111. Syaikh Utsaimin menyebutkan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala asalnya terbagi menjadi sifat ats-tsubutiyah wa sifat salbiyah. Bisa ditulis di kaidah yang keempat, boleh menyebutkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ada dia itu terbagi menjadi dua, sifat tsubutiyah dan sifat as-salbiyah. Ini kaidah yang ketiga. Ini bisa ditulis bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat as-subutiyah dan sifat as-salbiyah. Apa sifat subutiyah itu? Ya, ini sifat yang ditetapkan. Ma asbathahu Allahu taala li nafsihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Disebutkan dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Al-hayah, kehidupan. Maha hidup, wal ilm, maha berilmu, wal qudrah, maha mampu. Demikian. Ya, ini sifat yang dia itu Allah tetapkan. Demikian juga dari nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mudabbir dan sebagainya, Al-Hayyah, Al-Alim, Al-Qadir, nama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ muncul apa? Dari nama Allah Subhanahu wa taala maka muncul di situ sifat. Ya, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat. Dan tidak setiap sifat itu nama. Demikian. Maka di sini disebutkan sifat yang dia itu ditetapkan as-subutiyah seperti tadi. Sifat hidup, berilmu, kudrah mampu. Demikian. Dalilnya adalah banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kemudian di situ ada yang namanya sifat salbiyah. Sifat yang manafaha Allah subhanahu an nafsihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan pada dirinya. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti maut, kematian, an-naum, tidur, wal jahl, bodoh, wanisyan, lupa. Maka narabukan nasiya, sebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu nasiya, lupa. Ya, itu termasuk apa? Termasuk sifat yang ditiadakan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Paham berarti di sini sifat ya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-subutiyah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, subut tetap. Demikian as-salbiyah, salb hilang, dihilangkan, ditiadakan. Itu tadi sudah kita sebutkan. Kemudian sifat subutiyah ini yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ya, itu juga terbagi menjadi dua. Yaitu sifat dzatiyah dan fi'liyah. Demikian kita kalau belajar masalah akidah permasalahan ini disebutkan. Dzatiyah, sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yang itu termasuk dari sifat subutiyah yang Allah subhanahu wa taala tetapkan. Ya lati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Dia adalah yang terus-menerus. Ya. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Ya, sifat dzatiyah berarti sifat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Seperti sifat ilm, berilmu, wal qudrah mampu, was-sam' mendengar, wal basar melihat, wal izzah agung, wal ulu tinggi. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat yang dia itu dzatiyah, terus-menerus Allah Subhanahu wa taala disifati dengan demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, ya, sifat hidup, berilmu. Dan yang kedua dari sifat subutiyah itu adalah sifat fi'liyah, perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berbuat. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, hiya allati tata'allaq bi masyiatihi. Dia adalah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni insya'a fa'alaha. Kadang-kadang kalau Allah berkehendak, Allah melakukannya. Wa insya'a lam yaf'ala. Kalau Allah kehendaki, lam yaf'alha, Allah tidak lakukan. Ini sifat fi'liyah. Ya. Seperti disebutkan oleh beliau, istiwa 'alal 'arsy. Istiwa itu artinya bersemayam. Secara bahasa itu bersemayam maknanya. Ya, maknanya adalah seperti itu. Bagaimana kita tidak tahu. Allah bersemayam di 'arsy.